Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, at-tanazzuh min al-bawl wa an-na'amata azab al-qabr minhu, bersuci dari buang air kecil karena kebanyakan azab kubur adalah darinya. Maksudnya disebabkan karena tidak bersih, tidak cebok, ya, enggak beristinja atau tidak menyiram ketika buang air kecil, tanazzuh. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu min al-baul fa'inna'amat azab al-qabr minhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sunnya Rasulullah SAW bersabda, istanzihu ay itlubun nazaha. An-nazaha yan nazafah. Istanzihu istatlibu atau istanzaha istanzihu ay utlubun nazaha. An-nazaha yan nazafah. Sawan kana dhalik fil badan au thawb au makan, bersucilah, ya, nazafah, talabun nazafah, talabun nazaha, nazaha, tanzih, bersucilah dari buang air kecil karena kebanyakan keumuman azabul qabr itu dari disebabkan karena tidak bersuci baik badannya atau kemaluannya, kebanyakan ya kemaluannya, nah, cebok, baik laki-laki maupun perempuan, ini hati-hati. Rawahu Dharqutni, hadis ini dikeluarkan Imam Dharqutni wal hakim aktsaru azabil qabr min al baul wa huwa sahih al isnad. Kebanyakan dari azabul qabr adalah dari kencing, maksudnya dia tidak bersuci ketika buang air kecil. Sebabnya itu aktsaru man yu'adzibu istanzihu min at-tanazzuh wal ba'd bima'na at-tanazzuh bima'na utlubu an-nazaha al-bawl fa inna 'amat 'adab al-qabr ay aktsaru man yu'adzabu fih بسبب ملابسته له وعدم تنزه عنه. Karena dia tidak bersuci, enggak bersuci dari buang air kecil. Wal hadithu amirun bil ba'd 'anil bawl. Hadis yang mulia ini kata Imam Sanani rahimahullah, perintah untuk menjauh dari buang air kecil, wa anna uqubatu adam tanazzuh minhu ta'ajjul tu'ajjal fil qabr. Akibatnya dia akan disiksa di azabul qabr. Rangga bersuci. Qad thabata hadithu sahihain anna sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain yu'adzaban thumma akhbara anna azab ahlihima لأنه كان لا يستنزه من البول أو لأنه لا يستتر من البول. Pernah Rasulullah SAW melintasi dua kuburan yang sedang diazab. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kenapa keduanya diazab. Salah satunya disebabkan لا يستنزه من البول, tidak bersuci setelah buang air kecil, Dalam riwayat yang la yastatir minal baul, tidak menutup auratnya ketika buang air kecil. Minal istitar la yajal bain wa bain bauli satiran yamna'u an mulamasatin lahu. La yastatir ini Al-Imam Sanani rahimahullah mengatakan la yaj'al baina wa baina bauli satir, enggak menjadikan antara air kencingnya dengan dirinya pembatas sehingga kecipratan. Kecipratan kan biasanya kena baju, kena badan, akhirnya kan dia pakai untuk sholat itunya apa bajunya ininya. Nah ini bahaya. Minal istitar ilai jalbaina wa baina bawlihi satiran yamna'u anil mulamasalah awrayanu la yastabri, tidak bersuci. Minal istibra lianu la yatawqah, istibra lianu la yatawqah, karena dia tidak menghindar dari air kencing. Wa kullu alfaz waridah fi riwayat wal kull mufil li tahrim mulamasatil baul wa alam at-taharruz min, semuanya menunjukkan haramnya ya mulamasatil baul, bersentuhan dengan air kencing, dan tidak adanya pembatas. وقد اختلف الفقهاء إزالة النجاسة فرض أم لا؟ نعم. Ini masalah bersuci dari buang air kecil. Intinya masalah bersuci dari buang air kecil bisa, kemudian dia tidak menutup auratnya ketika buang air kecil dari pandangan manusia bisa, yang ketiga bisa tidak adanya pembatas antara dirinya dengan buang air kecil. Yang ini kalau di zaman kita sekarang agak susah WC-nya, tapi wallahu a'lam. Kalau dulu ya memang ada pembatas mungkin atau menjauh. Jadi kalau zaman sekarang WC-nya sempit. Yang intinya ya dia harus bersuci. Jangan sampai enggak cebok ini dia. Nah. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam syarah Bulughul Maram, dikecualikan oleh para fuqaha, para ulama rahimahullah, yasir al-baul mimman bi salas da'im ma'akamal tahafud, bagi yang punya penyakit kencingnya ngocor terus, orang tua biasanya atau orang yang ya memang sakit, ini uzur ya, seorang yang kencingnya ya terus enggak ketahan ya, dan dia memang jaga ya, dan ini akan menyulitkan baginya, susah. Dianjurkan maka pempel satu yang semisalnya. Umma ja'ala alaikum fid din min haraj, Allah tidak menjadikan agama ini sesuatu yang berat terhadap umatnya. Ayuridullah liyaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Nah, ini penting sekali. Nah, itu sakit, bukannya apa-apa, itu sakit. Orang yang seperti itu jenisnya sakit ya. Nah, para ulama fuqaha berselisih pendapat apakah izalatun najasah fardun amla, apakah menghilangkan najis itu sifatnya wajib atau tidak. Berkata Imam Malik, izalatu halisat bi fardin, bukan fardu. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, izalatuha fardun ma'ada yu'fa anhu minha. Bersucinya, menghindarinya, apa, menghilangkannya fardu ma'ada, selain ma yu'fa anhu minha, selain perkara yang dimaafkan darinya. Wastadala 'ala al-fardhiyah bi hadits at-ta'dhib 'ala 'adami at-tanazzuh min al-bawl. Imam Syafi'i mengambil dalil adalah dengan orang-orang yang diazab karena dia tidak bersuci ketika buang air kecil. Wa wa'idun la yakunu illa 'ala tarki fardh, dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan kewajiban. Wa'tadara li malikan an al-hadithi an bi'annahu yahtamal annahu azaba annahu udhiba li'annahu kana yatrukul bawl yasil 'alayhi yasalli bighairi tahur. Tapi Imam Malik beralasan ini bagi orang-orang yang tidak bersuci ketika sholat, ya. Fa yasalli annahu yatrukul bawl yasilu 'alayhi, meninggalkan air kencing yang terus mengalir, kemudian dia sholat tanpa mengetahui itu ada menetes pada celananya, tubuhnya atau apa. Dan al-wudhu la yasih ma'a wujudih, karena wudhu tidak akan sah masih ada, ya, seperti itu air kencingnya. Wa la yakhfa anna ahadits al-amr bil dhahab ila al-makhraj bil ahjar wal-amr bistitaba dalatun ala wujub izalatin najasa. Tidak diragukan lagi perintah hadis-hadis bersuci, beristinja dengan batu, dengan air. Ini merupakan wajibnya bersuci dari najis. Wafi dalatun ala najasat al-baul. Ini hadis yang mulia ini menunjukkan najisnya air kencing. Wal hadis nassun fi bawlil insan. Hadis ini merupakan nas dalam masalah kencingnya manusia. Lianna al-alif wal-lam fil bawl fi hadis al-bab iwadun anil mudhaf ay anil an bawlihi, dari bawlnya, dari air kencingnya manusia. Bidalil lafz al-Bukhari bi sahib al-qabrain fa innama bilafz kan la yastanzihu an bawlihi, dia tidak bersuci dari air kencingnya. Wa man hamala ala jami'il awwal wa adkhala fi awwal ibil kal musannif fi fathil bab faqad ta'assafa. Ya, kalau meluas ke air kencing hewan dan lain sebagainya, ini terlalu meluas, enggak bisa dibawa ke situ. Wa qad bayyana wajhal ta'assuf fi hawamish fathil bari, ada catatan ringan dari Al-Imam Sunani berarti tentang komentarnya beliau. Ini harus dicari kalau ada kitabnya, masya Allah. Sehingga intinya seseorang diazab karena apa? Tidak bersuci dari buang air kecil. Dalam riwayat yang lain dia tidak la yastatir minal baul, tidak apa istitar. Bisa makna yang tadi ada pembatas antara dirinya dengan air kencing sehingga tidak kecipratan. Tapi misalkan kalau di WC semuanya kan dibuka pakaian dan dia bersuci, mandi dan lain sebagainya, atau disiram semuanya, maka nah tidak mengapa kalau sudah disiram. Tapi mana yang lain, ya, dia tidak bersuci, maka ini ancaman terhadap orang-orang yang tidak bersuci ketika buang air kecil. Nah, dan adanya azabul qabr itu ada. Fain amat azabul qabri minhu, ay minal baul. Kebanyakan azab kubur disiksa karena apa? Dari air kencing. Maksudnya apa? Seorang enggak bersuci setelah buang air kecil. Ya, artinya azabul qabr itu ada. Hati-hati. sehingga Rasulullah SAW bersemangat untuk menjaga umatnya jangan sampai terkena azab kubur. Ya. Dan tidak bersucinya, kata Ibnu Utsaimin, seorang dari buang air kecil, maka min kabairi dzunub, termasuk dosa besar. Innahuma la yu'adzaban wa dzakara annahuma kan la yastanzihu min al-baul. Dilihat syarah Bulughul Maram punya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.